ya ulama itu merupakan musibah bagi muslimin yang ada di dunia ini. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang menyebutkan hal itu. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Hatta idza lam yatqa 'alimun dalam riwayat lam yufi 'alima as istakhraja an-nasu usal juhala fa sujidu fa tawdu bi ilmin fa wajdu 'adalu. Keberadaan ulama di tengah-tengah umat ini merupakan benteng bagi mereka dari berbagai macam fitnah dan fitnah. Maka wafatnya mereka merupakan musibah besar yang melanda iman wa rahmatullah. Sekuat yang kita mengetahui, kesesatan yang muncul setelah wafatnya Imam Ibn Ubayd rahimahullah, fitnah yang sangat besar menimpa dari Salman al-Awla yang misalnya, wafatnya Syekh al-Albani rahimahullah, kita bisa melihat bagaimana sudah besar masyhur Hasan Salman Ujur, Ibrahim Shatra, Salim al-Hilali, kemudian Barakullahu Fikum, Ali Hasan al-Abdul Hamid, rentetan kederetan murid-murid terkenal dari Al-Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Musibah bagi umat ini barakallahu fikum. Lihat fitnah yang muncul setelah wafatnya Imam Muhammad Ibn Salah al-Bilmi, fitnah yang menimpa negeri Yaman setelah wafatnya Syekhul Amir rahimahullah. Ujian musibah bagi umat ini barakallahu fikum. Namun bisa kita kembali kepada wasiat-wasiat mereka, bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan mereka, insya Allah ini termasuk dari jalan dan jalur keselamatan di dalam kita menjalani diri kita atau menjalankan diri kita ini atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Semoga Allah Jalla wa ala terus menganugerahkan kita nikmatnya, menganugerahkan kita rahmatnya, dan menganugerahkan ridha dan bantuannya untuk bersabar, berjalan bersama bimbingan ulama kita, baik yang telah meninggal dari mereka, ataupun yang masih hidup di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kita, barakallahu. Allah Jalla wa ala tidak akan membiarkan umat ini secara menyeluruh mutahayyirin, mereka bimbang, mereka bingung, mereka ragu, la awaya. Allah Jalla wa ala pasti akan membangkitkan alim yang akan menjadi lentera dalam kebimbangan dan kebingungan umat ini. Maka di sini letaknya kita harus menanamkan keyakinan bahwa Allah Jalla wa ala tetap akan memunculkan alim ulama as-sifat yang sifat barakallahu fikum untuk kemudian membimbing dan menyelamatkan serta mengeluarkan mereka dari berbagai macam fitnah. Wallahi hizbiyun dari kalangan Qurasiyyin, dari kalangan Rajasiyyin berusaha juga menjadikan ulama-ulama sebagai bentengnya. Mereka menjadikan pembolehan fotografi atau menyorting atau yang semisalnya dengan fatwa Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait dengan bolehnya barakallahu fikum dengan kamera. Itu sudah dibantah oleh para ulama. Mereka berhujjah dengan Syekh Saleh Fauzan, subhanallah. Fatwa-fatwa Syekh Saleh Fauzan telah tidak membolehkan barakallahu fikum melalui cara-cara seperti itu, melalui sosingan-sosingan atau yang semisalnya, karena itu termasuk dari gambar yang mendapat mendapatkan laknat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mungkin buktinya Syekh Saleh Fauzan terkadang muncul. Beliau mengatakan barakallahu fikum, bahwa berlepas diri dari perbuatan orang yang tidak benar rahiman wa rahimakumullah jalla. Mereka berjanji dengan ucapan Syekh berubah, wa ucapan Syekh berubah tegas tentang tampil melalui layar televisi atau yang misalnya, bahwa itu merupakan gambar yang dilaknat oleh Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang yang berbaju lalu kemudian barakallahu fikum memotret dirinya yang benar, yang lain adalah salah. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dididik oleh ulama kita, orang yang benar itu adalah yang benar sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang sejalan dengan manhaj salafus saleh ridwanullah alaihi ajma'in. Maka Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan, mengisari apa yang diperbuat pada diri beliau, disortir, diambil gambarnya, lalu disebar, beliau mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Bahkan beliau mengatakan, itu apa yang dia terjadi pada diri beliau, bukan sebagai hujjah. Hujjah itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian barakallahu fikum. Mauqif ulama'una sepanjang masa, mereka berjalan kata sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam membimbing umat ini. Bahkan lebih dari itu, mereka mengajak umat ini untuk mengikat hidupnya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wa sallam, tidak mengikat dirinya dengan kepribadiannya, dan tidak mengikat umat ini dengan seorang jin tertentu. Abad dan rahimah wa rahimahumullah ta'ala. Syekhun al-Qubid rahimahullah ta'ala di dalam majlis beliau barakallahu fikum, beliau menyebutkan bahwa nahnu, kita ini orang yang tidak takut dan pantas untuk ikut. Yang pantas untuk ikut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ucapan ini mendapat bahwa apa yang beliau praktikkan dan ulama sesudah beliau dan sebelumnya dan sesudahnya, itu adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga kalau Anda berjumpa ingin mencari kebaikan pada diri seorang alim dan istiqomah alim itu, untuk menemukan dia istiqomah kata sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka pembahasan yang berikutnya adalah mauqifuhu min fahmi salafus salih, sikap beliau rahimahullah ta'ala terhadap pemahaman salafus salih ridwanullah alaihi ajma'in. Beliau mengatakan, cakap ucapan beliau ini barakallahu fikum, beliau tidak mengajak orang untuk taklid kepada mukmin. Lalu seperti yang dituduhkan oleh qurafiqin, mukmin, para pengikut-pengikut mukmin, rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, nahnu muta'abbidun bifahmi salafus salih alladhi yuwafiqu al-adillah wa yaqul, kata beliau, innahum qad sabaquna ila kulli khairin wa qad ja'a salafu alayhim mithl qawlihi ta'ala wattabi'una al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ففيه إشارات وليس فيها تصريح بأنه يؤخذ بفهمهم. كتب لي بارك الله فيه hidup. Kita adalah orang-orang yang diperintahkan untuk beribadah. Muta'abbadu. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim. Pemahaman salafus salih yang sesuai dengan dalil-dalil barakallahu fikum. Wa naqul dan kita merasakan sesungguhnya mereka salafus salih telah mendahului kita di dalam segala kebaikan. Sehingga tatkala muncul fitnah pertama kali Suriah di Indonesia ini dibunuh oleh seseorang yang bernama Yusuf bin Uthman Ba'idah, dulu di Tengah salah tiga barakallahu fikum kemarin. Hafizani wa hafizakumullah, termasuk dari pemahaman yang dilontarkan adalah tidak boleh kita menjelek-jelekkan jamaatul tabligh, jamaatul ikhwanul muslimin. Loh, kenapa? Alasannya kita mengambil akidah kita dari akidah salaf. Perhatikan baik. Kedua, kita mengambil metode dakwah dari jamaatul tabligh. Ketiga, kita mengambil tanzimah aturan-aturan organisasi yang di dalam dakwah dari Syekh Ikhwanul Muslimin. Ini baru fikum pertama kali muncul dan kedua. Sehingga istilahnya Ja'far Umar Thalib yang sekarang berpemahaman Qawadid, ya, rahimani wa rahimakumullah, takfir terhadap muslimin. Beliau mengatakan barakallahu fi, ini manhaj gaduh-gaduh. Tahu kan gaduh-gaduh ya, putra tanda? Campur-campur barakallahu fi. Gaduh-gaduh rahimani wa rahimakumullah. Kurang apa peninggalan salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in sehingga kita mencari dan mengambil metode dakwah dari Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dari India. Kurang apa Nabi kita alaihi salatu wassalam membimbing metode dakwah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sehingga kita butuh di dalam dakwah ini kepada hasil pemikiran Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dari India Barakallahu pendiri jamaah kita. Atau organisasi aturan-aturan di dalam dakwah ini kita butuh kepada pemikiran Hasan Al-Banna pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin, menunjukkan bahwa yang mengucapkan ini sama sekali tidak percaya terhadap kemuliaan manhaj salafus saleh ridwanullah alaihim dan kesempurnaan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awal barakallahu pada tahun 1993 mencuatkan pasti awal-awal kemudian tidak besar belanda dakwah salafiyah. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala mewafakkan barakallahu fi di saat itu. Karena berjalan bersama ulama yang sekarang masih hidup bersama kita. Al-Syeikh Rabi wa Syeikh Muhammad bin Hadi al-Barqani di saat itu Al-Syeikh Ubi. Masyari al-Sunnah wal Jamaah masih hidup dan sekarang ini. Yang dulu menyelamatkan kita tentu setelah Allah Jalla wa'ala dari fitnahnya Suriyah rahimah wa rahimahumullah terus memimpin memberikan bantuan dan membantu sampai-sampai barakallahu fikum berangkat membela saudara kita itu juga dipandu mengerti tentang seluk beluk anak-anaknya, sikap dan wataknya barakallahu fiik, apalagi yang bertemu dengan ulama yang menjadi delegasi di saat itu untuk mempertanyakan persoalan maluku kepada para ulama. Utusannya dua orang, Ustazul Ahmad dan Wakil Ustazul Karnai, utusan langsung berbicara, bertanya kepada masyayikh yang ada di Yaman, di saat itu masih hidup Syekhuna Mukbir rahimahullah, mempertanyakan juga masalah itu kepada masyayikh yang ada di Madinah, termasuk di dalamnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad, semuanya masih hidup sekarang ini. Mereka menjadi saksi juga sejarah terhadap keberlangsungan dakwah salafiyah yang ada di Indonesia ini. Kok malah kita harus meninggalkan mereka, kemudian kita mencari seorang katanya ahli, katanya doktor, yang kita tidak jelas lagi siapa dia barakallahu. Bagaimana kiprahnya di dalam dakwah? Bukankah ini kerugian saya alhamdulillah? Bukankah ini kemunduran bagi kita? Ulama kita telah melesat maju ke depan. Kok malah kita sekarang kembali meninggalkan mereka lalu mencari syekh-syekh baru? Rahimani wa rahimahumullah. Di dalam dakwah kita Allah Jalla wa'ala. Bukankah ini kerugian bagi engkau? Bukankah ini kerugian barakallahu fiik? Bagaimana kalau yang anda cari itu adalah tidak benar? Bagaimana yang anda cari itu adalah punya kepentingan buat diri anda? Bukankah anda akan merugi berlipat-lipat hafidah di wahafidah Allah? Sadarlah kita. Mungkin kita ini tidak sesuai dengan perjalanan ulama-ulama yang sudah maju, melesat ke depan, hampir-hampir saja mereka sudah meninggalkan dunia ini dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Apakah kita tinggalkan mereka-mereka ini karena sudah tidak sesuai lagi dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai lagi dengan kemauan kita, tidak sesuai lagi dengan langkah-langkah kita? Mereka sedang berjalan, hampir-hampir mereka bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Di atas sisi pemahamannya, di atas manhaj ini barakallahu fiik, sementara kita meninggalkan mereka, lalu kita mulai dari awal mencari guru, mencari syekh, mencari alim, subhanallah, barakallahu fiik. Bukankah ini kerugian yang berlipat-lipat dalam perjalanan kita menuju keselamatan rahimani wa rahimakumullah jami'an? Maka oleh karena itu, saya kekuatan iman, maka mari kita bersama-sama. Apa yang kita sebutkan dari ulama dan yang kita jelaskan tentang sikap mereka terhadap dakwah ini adalah mereka-mereka yang meninggalkan manhaj ini atau yang meninggal di atas manhaj ini. Mereka adalah meninggal dalam kondisi istiqamah. Mereka meninggal dalam kondisi riba terhadap ulama-ulama yang istiqamah setelahnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga salah dan keliru bila ada alim tidak istiqamah dan mereka memberikan sanjungan ketika masih hidupnya karena melihat istiqamah, lalu kemudian alim yang diberikan rekomendasi tidak istiqamah, maka tidak berarti yang memberikan rekomendasi berlepas diri barakallahu fikum secara otomatis dengan kesesatan dan kekeliruan yang telah diberikan rekomendasi. Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang hidup untuk kembali menggugat mereka yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Mereka memberikan rekomendasi apa yang nampak di saat itu. Kalau saja Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melihat umatnya ada yang tidak dibolehkan masuk ke dalam telaganya, beliau Allah mengatakan atau beliau mengatakan umatku, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah tidak mengetahui apa yang diperbuat sepeninggal kita. Kalau saja Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti apa yang diperbuat oleh sepeninggalnya pada umatnya. Beliau Imamul Anbiya wa Rusul. Bagaimana lagi selain beliau rahimahullah wa rahimahumullah. Maka oleh karena itu, saya mengatakan buat diri saya sendiri dan segenap ahli sunnah wal jamaah, ubudu. Kokohlah kalian, istiqomalah kalian bersama ulama manhaj ini, ulama yang berjalan-jalan manhaj ini, dan ulama istiqomah yang masih hidup para kubah itu, dan berjalan dengan bimbingan ulama yang telah meninggal dunia. Hafidhahu wa hafidhahu Allah. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya para pendahulu kita yang saleh telah mendahului kita di dalam segala kebaikan. Berarti sifat ajakan seruan bersikap gaduh-gaduh atau ajakan dan seruan untuk kita bersikap pramuka. Saudara, semboyan pramuka itu apa? Di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang. Yang penting kantong tebal, perut enggak kotor, iya, barakallahu perut terisi. Pokoknya di mana ada tempat yang basah, jangan sampai harus sunnah wal jamaah bersifat demikian. Kita ini punya pegangan di dalam hidup. Dari mana? Dari Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berpegang dengannya. Barakallahu. Kita harus berjalan di atasnya. Hafidhahu wa hafidhahumullahu jalla. Bagaimana? Nanti kita berhadapan dengan Allah Jalla wa Ala. Di dunia ini kita mengaku sebagai pengikut manhaj salafi. Sementara prinsip-prinsip manhaj itu kita buat pada diri kita. Bagaimana contoh? Ketika ada orang berbicara tentang kebatilan, Anda tidak tegak. Ketika berbicara tentang individu orang yang berbeda, berbahaya di dalam dakwah ini, Anda berdiri. Anda menunjuk kalau ini adalah sikap kasar, kaku, keras, dan yang sebenarnya. Sementara manhaj salafus salih ridwanullah alaihi ajma'in melihat barakallahu fikum bagaimana tegas dan kerasnya mereka terhadap kebatilan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat, maka beliau tegaskan kepada kita, sesungguhnya mereka salafus salih ridwanullah alaihi ajma'in telah mendahului kita di dalam segala kebaikan. Berarti siapa saja yang ingin kebaikan di dalam hidupnya, jangan tinggalkan manhaj generasi yang terbaik dari pendahulu kita, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Allah telah memujinya di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 1, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memujinya di dalam sunnah barakallahu fikum muttafaqun alaihi dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyara al-muslimin, berikut barakallahu fikum sarahuhu ma'al mu'minina wa dawil kaydi. Bagaimana tentang sarah, perlawanan, gulat, permusuhan, ya, bersama ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng. Beliau mengatakan barakallahu fikum, sungguh sikap beliau terhadap orang-orang yang menyimpang dan ahlul bid'ah sesuatu yang jelas bagi orang yang ingin mengerti barakallahu fikum. Bahkan beliau termasuk pedang di hadapan atau di depan wajah ahlul bid'ah sebagai pedang nusratan lil haqqi, membela kebenaran bil haqqi ini langkah atau konsep yang sangat penting. Ada orang yang membela kebenaran tapi jalannya kaki. Beliau mengingatkan dan ulama kita, mereka membela as-sunnah bis sunnah. Mereka membela al-haq bil haqqi. Kalimat yang indah, yang jarang kita ketemukan barakallahu fiik. Benar, Anda membela al-haq, tetapi terkadang Anda melakukan langkah yang salah di dalam membela al-haq. Seperti yang dilakukan oleh haula turajin, rajajin, atau barakallahu fiikum yang sepaham dan yang sependapat dengan mereka. Mereka berteriak-teriak menghidupkan sunnah, berteriak mengajak kepada sunnah, tetapi tidak diajak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berteriak untuk membela al-haq, kitabnya sama, tafsirnya juga sama, kitab-kitab akidahnya sama, kitab manhaj yang dibaca juga sama, tetapi mereka barakallahu fikum membela kebenaran itu tidak dengan cara al-haq. Bagaimana caranya? Coba seperti melalui apa yang kita sebutkan lewat TV, rojaknya dan yang misalnya. Mereka berteriak al-haq. Kembali kepada sunnah. Coba untuk perhatikan sesama. Orang kalau sudah masuk ke dalam dunia, berat untuk bisa tercabut dari dunia. Kedua, orang yang sudah berkecimpung kepada dunia, dunia tidak akan membiarkan dia untuk terjatuh dalam satu lubang. Rahimahu wa rahimahumullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang mencari akhirat di dalam hidupnya, dunia itu datang dalam kanan kiri rendah datang. Tapi kalau orang yang mencari dunia, maka dunia itu datang dengan penuh kebanggaan. Sementara baca di dalam Al-Quran kan, tiadalah Allah menyebut tentang persoalan dunia kecuali dalam rangka mencelanya barakallahu. Kalau sampai dunia itu datang dengan wibawanya, dunia itu datang dengan kemegahannya, dunia itu datang dengan pamornya, antum menyangka akan selesai pada satu kesempatan. Kesalahan ada salah sekali tidak. Dulu penampilannya biasa-biasa. Mereka-mereka yang tampil di sisi roja. Tapi kan lihat penampilan yang sudah diatur, gaya yang sudah diatur, tempat yang sudah subhanallah, ya gaya-gaya itu sudah diatur barakallahu. Tidak cukup sampai di situ. Ketika salah satu dari pemateri dan pemilik insan TV, namanya Dr. Arifin Badri, ditanya, bagaimana istri saya nonton TV Roja? Saya cemburu karena dia melihat ada ustaz di sana. Saya cemburu sebagai seorang suami. Dengarkan jawaban sang dokter. Apa jawaban sang dokter? Kalau sekarang istri Anda yang pakai kadar, maka sekarang sisi Anda dikadari. Kasih kadar sisi Anda. Allah. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ. Ketika pilkada presiden tampil sebagai pendukung salah satu kandidat membuat drama untuk kemudian muslimin itu mendukung salah satu kandidat. Lebih lagi, Anda diajak atau para pemirsanya diajak untuk menonton lain dunia. Ada pocongnya. Ya, yes, barakallahu. Coba kembali. Lebih dari itu, para penggemarnya atau para pengikutnya merasa bangga Ustaz yang sering ngetren di TV Roja bisa duduk dengan artis-artis. Perempuan, na'udzubillah, antum tahulah artis bagaimana? Para ulama kenal enggak artis itu? Tidak kenal. Alhamdulillah, tidak pernah kenal para ulama artis. Anaknya mungkin enggak kenal. Ya, putranya para ulama kenal sekali artis itu. Sedang musyuk beliau. Rahimani wa rahimakumullah. Coba antum bayangkan. Alasannya singkat. Masa di artis enggak boleh kenal. Sunnah. Allah. Itulah dia yang kita gambarkan tadi. Kalau dunia itu datang kepada kita dalam kondisi pula, kita tidak akan mungkin dibiarkan terjatuh dalam satu lubang saja tidak. Akan digeret. Beda kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang itu benar-benar tulus dan ikhlas mencari akhiratnya, dunia itu datang dalam keadaan rendah, hina barakallahu fikum. Inilah yang kita harapkan di dalam hidup. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kita barakallahu fikum kekuatan untuk bisa melindungi diri kita dari berbagai macam bentuk barakallahu fikum kesesatan dan penyimpangan yang terkadang kita tidak merasa kalau kita ini sedang diajak dan digiring kepada tempat-tempat yang salah dan berbahaya. Maka beliau menegaskan, semua artinya khair, Syekh Mukbir rahimahullah, menjadi pedang di depan ahlul ahwa' wal bid'ah, nusratan lil haqqi bil haqqi, untuk membela kebenaran itu dengan kebenaran. Subhanallah, Allah. Kalimat ini harus disampaikan baik-baik. Betapa sering orang terjatuh membela kebenaran itu dengan jalan yang salah. Maka beliau menegaskan, barakallahu fikum sang pengarang atau sang penulis, beliau tampil membela kebenaran itu dengan kebenaran. Dan juga barakallahu fikum melumatkan kebatilan dan ahlul batil dan segala apa yang mereka harapkan adalah yang beliau harapkan sebagai bekal untuk menuju Allah Jalla wa Ala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum menyadari kalimat ini, itulah dia langkah para pendahulu kita yang saleh. Dia tidak membedakan yang salah ini gurunya, yang salah ini bapaknya, yang salah ini adalah ibunya. Dia tidak mempedulikan barakallahu. Karena yang dia inginkan di dalam menjelaskan kesalahan dan kebatilan, memerangi kesalahan dan kebatilan dan ahlul batil, yang mereka inginkan adalah ganjaran di sisi Allah Jalla wa Ala. Terkadang mereka itu, terkadang mereka disakiti, terkadang mereka disiksa, seperti yang kita contohkan Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli barakallahu fi, seperti yang kita ceritakan, mereka tidak takut menghadapi teroran dan kekejaman kaum Syiah Rasulullah. Ya, di saat itu barakallahu fi kembali baiki, tidak takut rahimani wa rahimakumullah. Karena yang mereka barakallahu fikum inginkan di belakang semuanya itu nilai dan ganjaran dari sisi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, Syaikhuna Mukbir rahimahullah berangan-angan, bercita-cita yang tinggi kalau kebid'ahan itu harus hancur dan lumat, lenyap dari muka bumi ini rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ulama-ulama tentang bagaimanakah mauqif mereka. Ternyata warasatul anbiya mauqifnya satu, barakallahu fikum, di dalam menghadapi kebid'ahan dan ahlul bid'ah ini. Oleh karena itu, tidak ada yang bergembira dan berbahagia dengan meninggalnya ahlul sunnah atau ulama'nya, kecuali ahdaul dakwah. Musuh-musuh dakwah inilah yang sangat kuat apabila ahli ulama telah meninggal dunia. Saya yakin ahlul ahwa yang ada di Indonesia ini yang menuding Syaikh Rafi keras kata atau yang semisalnya, ulama yang paling keras kecuali mengharapkan matinya, mengharapkan meninggalnya Syaikh Rafi hadirullah ta'ala. Bedakan, kita ahli sunnah wal jamaah merasa gembira, senang, bahkan sedih ketika kita mendapatkan, mendengar dia sakit. Tetapi orang yang sudah sakit hatinya, apalagi kalau sudah keluar celaan dan jertaan dari dirinya terhadap zakat imam, sangat-sangat berharap meninggal dan wafatnya zakat imam Al-Syaikh Rabi hadirahullah ta'ala barakallahu fikum rahimah wa rahimahumullah jalla. Maka di sini letaknya munculnya pada jiwa ahli sunnah wal jamaah kesedihan terhadap meninggalnya seorang alim. Maka itu menunjukkan sebuah barakallahu fikum alamatul khair, alamat kebaikan buat zakal imam rahiman wa rahimakumullah jami'. Tapi kalau sampai ahli sunnah wal jamaah yang berjalan di atas manhaj ini, ya, tidak bersedih terhadap meninggalnya seseorang, maka barakallahu fikum khawatir orang itu tidak lagi berjalan di atas kebenaran hafidhani wa hafidhakumullah jami'. Ma'asyira al-ikhwah dan akhwat hafidhani wa hafidhakumullah, sekali lagi sikap tegas ulama'una di depan kebid'ahan dan ahlul bid'ah itu sebagai nusrah membela kebenaran dengan kebenaran dan membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisunnati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya, zuhduhu wa azuhuhu alaihi dunia. Bagaimana Syekh Mukhtar rahimahullah ta'ala kesyuhudan beliau dari dunia. Subhanallah. Kalau sekarang orang ingin mudah terkenal, masyhur, masuk ke layar televisi, kalian akan ditonton oleh seluruh barakallahu fikum masyarakat Indonesia. Kalau mau menjadi orang yang terkenal, tapi dengarkan, ulama una terkenal di akhlaki, ulama kita tersohor dan masyhur bi ilmi wa bi amalihi. Termasuk dari sifat Asy-Syaikh Mukbir rahimahullahu ta'ala, beliau adalah orang yang dari zuhud barakallahu. Sampai di majlis di saat itu sempat barakallahu fikum Allah memberikan ujian kekurangan dari sisi sandang pangan santri-santri beliau, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah. Subhanallah. Beliau kemudian tidak membiarkan kekurangan itu tanpa ada wedangan dan nasihat. Beliau selalu mengingatkan isbiru, bersabarlah kalian. Bahkan beliau barakallahu fikum menulis hal itu di dalam risalah hadhihi da'watuna wa aqidatuna, sebuah gambaran tentang barakallahu fi kesabaran ulama ilmi di dalam menuntut dan belajar ilmu agama hafizan wa hafizahumullah jami'an. Beliau menyebutkan barakallahu fikum, tatkala, kata beliau, musuh-musuh sunnah ini melihat bahwa sunnah itu tersebar, ya, dari pelosok-pelosok ke pelosok-pelosok. Musuh-musuh sunnah itu junda junulahum. Wah, semakin menggila-gila permusuhannya. Kata-kata yang buruk. Terkadang mereka melontarkan, kata beliau, haula umalakul wahabiyah. Mereka itu adalah antek-antek wahabi. Subhanallah. Ya. Atau kalimat, dari mana mereka mendapatkan harta benda? Bisa masuk ke pelosok-pelosok. Subhanallah. Mereka menyangka bahwa dakwahullah ini tersebar karena kucuran barakallahu fikum dana. Mana? Pondok pimpinan pondok pesantren kilo 10. Atau yang membantu beliau berakasi dananya dalam satu bulan 8 miliar dalam satu bulan. Kucuran dana sekira-kira yang ada di sini di kebun berapa miliar kucuran dana dari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga antum-antum bisa mengenal dakwah ini kita. Karena hidayah yang menjemput kita semua bukan disebabkan karena dana yang berlimpah ruah. Dalam anggapan musuh-musuh dakwah ini, kalau tanpa dana, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Subhanallah. Di Sumbawa, ada yayasan Abu Bakar memiliki pondok pesantren. Dia buka SD, SMP dan SMA. Dibuka barakallahu fikum di pondok itu sendiri. Ya. Kita di bawahnya, ya, tidak jauh beda lah seperti pondok yang ada di Kilo 10, yang ada di Baraka, kondisinya seperti itu. Ya, ketemu sama seorang dari Lepak, ngobrol-ngobrol. Apa kata Pak Ustaz? Kalau Pak Ustaz tanpa duit bisa jalan, tanpa duit dakwah terus pagi siang sampai malam, dakwah di masjid disuarakan. Tapi kalau bicara Pak Ustaz, ini tinjauan Jepang loh, anggota Jepang. Kalau di situ tidak ada duit, tidak bisa jalan. Subhanallah, dakwah. Tidak ada duit, tidak bisa jalan dia. Karena untuk gaji gurunya, barakallahu fiik, ya, tentu kan harus dipersiapkan segala-galanya. Kalau kita punya pondok, gurunya tidak dapat gaji, ya kabar sama lah. Kita bisa mengajaknya kabar. Tidak ada beras, ya kita sama-sama lapar. Barakallahu fiik. Kita mau makan beras, pada beras, kita sama-sama tanam. Cocok tanam padi, kemudian barakallahu fikum, apa namanya, memetik hasilnya bersama-sama. Kita nikmati barang-barang. Ya, jadi itu istilah dan sebab kalau di sana, tanpa duit, bisa jalan terus dakwahnya. Kalau di pondok itu, enggak bisa jalan tanpa duit. Ujian atau bukan? Ujian dan buat ahli sunnah wal jamaah barakallahu fiik. Alhamdulillah, karena kita sadar dan tahu bahwa dakwahullah jalla subhana miliknya Allah jalla wa ala. Allah yang akan mengenalkannya, Allah yang akan memberikannya, Allah yang akan menghadiahkannya kepada siapa yang Allah barakallahu fiik mau. Beliau mengatakan, aneh. Mereka itu merasa aneh. Kok bisa tersebar dakwah-dakwah mereka? Tapi Syekh Al-Mukbir rahimahullah menyampaikan keterherannya di majlis ilmu. Subhanallah. Ya ikhwanana, kita jasad ini belum sampai ke ujung gunung sana, tetapi dakwah sunnah sudah sampai kepada mereka. Subhanallah. Beliau akan sebutkan dengan apa sampainya itu barakallahu fihi. Di saat mereka dalam keterheranan, beliau kemudian mengucapkan, la yadru. Mereka tidak tahu kalau para penuntut ilmu ini qad wattalu anfusahum ala sabri ala al-su'i wasy'ati wal-'urfi sabilillah. Ternyata mereka itu tidak tahu kalau para penuntut ilmu itu, kalau para pelajar dan penuntut ilmu yang datang dari pelosok sana, liburan mereka balik ke kampungnya, berdakwah barakallahu fihi, datang lagi liburan, balik lagi ke rumahnya di pelosok yang lain lagi, dakwah di sana sudah tersebar. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau para penuntut ilmu ini sudah mendidik, melatih diri mereka di atas kesabaran lapar, kesabaran khusus gemusus barakallahu fikum, bahkan penuh dengan kekurangan di dalam membela agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah. Beliau mengatakan, wa min ajli islahi kalimatillah. Mereka bersabar atas kelaparan di dalam meninggikan agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Saya dulu indama yalqa talibul ilm ma'adahu Allah lahu fil akhirah. Ingat, beliau ingin memberitahukan kepada mereka-mereka yang punya jiwa hasrat terhadap dakwah ini. Beliau mengatakan, hilang semua kelelahan dan kecapean itu, rasa lapar dan dahaga itu, di saat para penuntut ilmu itu mengingat apa yang Allah Jalla wa'ala jadikan di akhirat kelak. Hilang semuanya. Pudar semuanya barakallahu fiik. Karena mengingat janji Allah Jalla subhanahu wa ta'ala terhadap mereka-mereka yang istiqomah tentunya di atas ilmu sebagaimana kesabaran para pendahulu kita yang saleh. Ini intinya. Makanya saya memberitahukan, ahlu sunnah wal jamaah itu dimanapun mereka berada, wahai para dai dan duat, mereka tidak hanya membutuhkan pengajaran selesai satu kitab dari satu kitab, tetapi mereka itu butuh suri tauladan, butuh murabbi-murabbi, pendidik yang benar-benar barakallahu fikum. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam allama ashabah, beliau mengajarkan para sahabatnya, dan juga beliau robba mendidik para sahabatnya barakallahu. Lapar sama-sama bekerja, sama-sama bekerja, bersemangat barakallahu itu, menderita sama-sama menderita. Itu kan namanya tarbiyah pendidikan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu, tadi saya bercerita suatu ketika benar-benar memperoleh kurang, sampai-sampai mereka yang sudah menikah mendapatkan itu gantian, mendapatkan mutafa'ah bulanan, karena kalau di sana tentu dengan bantuan muhsinin ya, yang belajar tidak membayar apa-apa, ia disiapkan oleh pondok pesantren. Juga bahkan kepada mereka yang datang berkeluarga membawa anak istrinya, diberikan biaya hidup per bulan. Masya Allah. padahal aku tahu sendiri bagaimana kondisi apa, tapi dari muhasabah Allah. Maka barakallahu fi, ujian datang pada suatu kita. Lalu Syekhuna Mukbir rahimahullah tidak berhenti-berhenti mengingatkan, menasihatkan murid. Sampai kelimahnya beliau mengatakan, saya ikhwana. Sambil memegang bagi beliau barakallahu. Baju yang saya pakai ini semuanya hadiah. Hadiah dari orang-orang. Untuk menanamkan sahabat, kalau kalian melihat baju asli yang saya miliki maksudnya, kalian akan melihat tambalan dari sana. Kebakaran seperti itu rahimah wa rahimah kumullah. Tersohor dengan ilmunya, tersohor barakallahu. Tetapi mereka terkait dengan persoalan dunia berkata suruh. Hadirin rahimakumullah. Kemudian beliau di antara kalimat yang keluar rahimah wa rahmatullah sang putri bercerita wa yaskunu fi baitin mutawaddi ba'dahu min al-tin. Beliau sebagai seorang ahli besar masyhur di negeri Yaman tinggal di rumah yang penuh dengan mutawadi, sebagiannya dari tanah yang itu bisa bayangkan. Saya salah satu gambarkan, kita bikin rumah segi empat, semuanya dari tanah, ya. Jadi jendelanya kecil, biasanya dari besi ya. Jarang jadi kayu di dalam, dari besi, terus ditempel pinggir-pinggirnya dengan tanah. Pelapornya, jangan tanya, anak barakallahu. Jadi pelapor nanti kalau sudah dikasih, ditambal-tambal, dilepar-lepar tanahnya, jadi pelapor. Tentu bisa bayangkan kalau sudah tanah itu kecil. Ya, dan tidur satu barakallahu. Rumah beliau seperti itu. Kita tuh lebih bagus dari banding kita ya, kondisi daripada panasnya rahimani wa rahimakumullah. Mutawahid, ya, penuh dengan kesederhanaan barakallahu. Bahkan sebagian ahlul khair ingin menggantikan rumah ini rumah yang bagus. Tapi beliau faham, tidak mau rahimah dan rahimah Allah. Kalau orang yang tidak punya jiwa zuhud, ahlan wa sahlan, jazakallahu khairan wa barakallahu, semoga Allah berikan kesuburan di dalam takut tanam besok, ya doa sudah muncul. Ya, ketika ada tawaran mau dirubah rumahnya, mau diperindah, mau diperhalus, gua sudah terima kasihnya, men sudah teman-teman, ya, berterima kasihnya barakallahu fi. Tapi subhanallah, penampilan ulama pun. Asyik al-Bani rahimahullah ta'ala di majlis beliau pernah kemudian diceritakan tentang perihal Syekhuna Mukbir rahimahullah ta'ala kehidupannya bagaimana. Ya. Asyik al-Bani rahimahullah mencurahkan air mata. Lalu kemudian beliau mengatakan, demikianlah kehidupan hakikat muhaddisi. Itulah dia hakikat kehidupan Abdul Hadi. Sampai kemudian Jalal al-Bani rahimahullah mengatakan, nikmat at-thalib huwa wa nikmat syaikh huwa. Dia adalah sebaik-baik pelajar dulu karena di Mekah barakallahu fi, di Madinah ya, apa di Madinah. Dan sebaik-baik syekh, seorang syekh adalah dia, maksudnya Syekh Mukbir rahimahullah. Subhanallah ya ikhwan. Kezuhudan sang alim dari sisi dunia, maka beliau mengatakan fahafat. Sang putri bercerita fahafat. Kalau antum mungkin makan dari makannya santri sebagai seorang ahli mungkin gengsian. Kalau di pondok kita ya Abdul Qahar merasakan kalau berat habis ya kita makan makanannya ayam apa kira-kira ayo sebab makan yang diberikan ke ayam bukan purlo enggak apa bukan menir tahu menir enggak kalau antum dapat katun kan antum ayah ya keluar menirnya padi-padi kecil itu loh ya belahan-belahan itu hah? Apa? Apa? Namanya? Ya itu juga tajak Abdul Qahar ya itu merentuk karena gak ada mau beli beras subhanallah tapi tidak ya anak-anak yang belajar ketika ini semuanya membawa rezeki masing-masing. Tidak ada yang dikurangi oleh Allah karena pisah dari keluarganya atau bapaknya. Cuma itu yang membekali kita. Barakallah. Sehingga kalau kita, kalau sekarang Masya Allah, di pondok sana, ya padinya masih melimpah ruah karena panen. Kemarin Abdul Qahar dan teman-temannya, siapa lagi? Iqbal dan teman-temannya itu panen baru keluar itu 5 hari 3 malam baru selesai. Ya, alhamdulillah bekalnya banyak. Semoga untuk terus berputar demi tahun tidak lagi makan tadi yang berat-berat pecah-pecahan itu barakallahu fiik. Yang kalau bisa dikirim kembali jadi makanannya ya jenis maaf-maaf ya. Disebut di sini barakallahu fikum ya ayam kemudian makhluk yang najis barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah tapi alhamdulillah ya berkat doanya mereka mereka yang belajar dari kalangan masyaikh barakallahu fikum membukakan ya rezeki buat mereka sendiri buat asal tidaknya masyaallah makan dari hasil panen sendiri barakallahu fikum. Kita tidak menginginkan kecuali keberkahan hasilan wa hasilakumullah jami'an. Subhanallah ma'asyar al-ikhwah. Tentunya kita mengingatkan kepada selalu dan ilmu yang berada di tempat kita dengan mengatakan bahwa nasib kita di dalam dakwah ini tidak sama. Mungkin suatu ketika ada orang yang dia tidak menentukan siapa pembela, siapa teman berjuangnya. Berjuang seorang diri. Dia bisa berjuang. Dia bisa berkarya. Tidak menggantungkan kemudian kepada orang lain. Tetapi dia bisa berjuang, bisa mengolah ini, bisa mengolah apa adanya. Alhamdulillah. Barakallahu fi. Mereka menanam sayur mayur. Menanam padi sayur mayur. Rahimani wa rahmatullah. Mereka yang nanam, mereka sendiri yang menikmati. Terkadang ikhwan-ikhwan kita yang tinggal di pondok bisa memetik juga hasil karya mereka. Jazakumullahu khair. Kita ingatkan kepada mereka. Barakallahu fi. Di sini kita belajar sambil kita mendidik diri. Rahimani wa rahmatullah. Kita berharap suatu ketika dia menemukan nanti tidak sama dengan diri kita. Cuma ada satu petak, dua petak anak, dia hidup sama istrinya. Misalkan tinggal, dia bisa berbuat mengelolanya, dia memanfaatkan dengan ilmu yang telah didapatkan hasil dari wahabidatumullah. Maka rahimahin wa rahimahumullah yang tentu kita berharap ya doa dari ahli sunnah wal jamaah agar mereka dan siapapun yang ikut membantu kita diberikan kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla hasilan wa hasilan. Beliau menyebutkan Syekhuna Qutb rahimahullah ta'ala menyatakan az dunia tu akhir syakta. Dunia itu akan bisa menjadikan orang terbelakang. Benar? Wa tulhihi, dan melalaikan dia warupa matulhih. Terkadang dunia itu akan menjadikan seorang lalai. Fayufadzimuha alal akhirah. Lalu dia mengedepankan urusan dunia itu dari akhirat. Beliau menyebutkan lagi, dunia itu tolmi wadud. Dunia menjadikan seseorang itu buta. Dunia itu menjadikan seseorang itu tuli. Benar, barat Allah. Rahimahin wa rahimahumullah, sejarah bercerita. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, termasuk dari awal dan penyebab kesesatan Khawarij, awalnya adalah dunia. Kapan itu? Yaitu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan harta pampasan perang. Kemudian hasil pembagian ini tidak disetujui oleh Dzul Khuwaisirah. Lalu mencoba untuk menyoal, tidak menerima hasil keputusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pembagian harta pampasan perang, padahal itu adalah bimbingan dari wahyu ilahi. Dari sini maka termasuk dari penyebab awal kesesatan kaum Khawarij terkait dengan persoalan dunia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral ikhwah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan para sahabat tadi, yang kuat imannya, yang lurus manhajnya, ilmunya barakallahu fi, beliau mengatakan mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan, tetapi yang aku takutkan adalah dibentangkannya atas kalian dunia. Kalau dunia dibentangkan, Faraoh akan tinggal sabar enggak menonton. Jadi penonton di rumah bertopang dagu. Sudahlah, biar-biar yang ya paling lembut. Atau kita mencoba untuk ikut juga andil. Misal, ya, di daerah barakallahu fikum dekat Inali antara kota atau Inali kota juga. Inali desa dengan kebun, misalkan. Di antaranya diketemukan barakallahu fi gunung emas. Taruhlah misalkan. Ini dunia loh. Akankah? Ya sudahlah, yang sekarang Inali kebun akan menonton saja. Atau dia akan ikut rebutan. Jelas demikian. Tidak rela kita dekat ke kampungnya, ada gunung emas untuk finali desa saja. Kemudian kita tidak ikut, oh tidak mau kita. Kita juga ingin itu yang dimaksud. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan anda itu fakir, miskin. Tetapi yang dikhawatirkan dan ditakutkan, dibentangkannya dunia, dibusahkan jalan-jalan menuju kepadanya. Lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya, sampai kemudian dunia itu membinasakan kalian. Kata dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dunia akan menjadikan seseorang itu buta dan tuli. Inilah yang mengkhawatirkan kita. Kita yang berjalan ke atas manhajul haq ini barakallahu fi, kita tidak sadar kalau ternyata hawa nafsu kita bermain lalu melirik kepada dunia barakallahu fi, sampai-sampai diberitakan kalau diundang di kampung yang kelihatan masa di orang kampung itu hidup apa adanya untuk mau menziarahi kampung tersebut. Tapi kalau urusannya adalah naik pesawat, biaya hidup, wah, sangat untuk menyambutnya. Subhanallah. Subhanallah, barakallahu. Dan terus, bagaimana Rasulullah wa rahimahumullah orang menilai kita seperti itu? Maka penampilan hidup Sayyidina Muhammad rahimahullah ta'ala, contoh dan suri tauladan di dalam kesuhudan Barakallahu Fihi, di masa tentunya kita yang menyaksikan beliau, beliau berpesan, dunia ini akan menjadikan seseorang itu terbelakang. Ya, Anda beli HP yang paling bagus, subhanallah. HP yang paling nyentrik, paling bagus, semua itu ada padanya. Sementara, sebelum Anda punya ini, masya Allah, ya, sholatul lainnya, duduk bersama kitab suci Al-Quran, masya Allah, Anda bertahap. Sama istrinya, masya Allah, duyon, duduk. Sama anaknya, sedikit perhatian, hati-hati, ini akhlak wujud, ini bimbingan, masya Allah. Ini kan akhirat semua yang berbeda. Duduk dengan Al-Quran, pikirnya tenang, masya Allah. Tapi ketika dia punya jenis HP yang modern, barakallahu fi, sudah belum pikir, keluarkan HP. Lihat apa yang masuk. Siapa yang sesendek. Ya. Apa bukti barakallahu fikum ushabmi. Ini baru saja yang belum terjadi. Ya. Imamnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum. Ya. Sudah pegang. Subhanallah. Bukankah kita terbelakang? Mungkin Anda mengatakan masuk. Bukan. Inilah yang dimaksud oleh ucapan Sayyidina Muhammad rahimahullah. Mengganggu. Yang tadinya Anda bersama istri, masya Allah, bila buya, bila cuy. Tapi ternyata, ya, sambil main HP istrinya ngomong kanan kiri, ya, setengah-setengah mendengarnya. Ya, karena HP-nya ada di depan, barakallahu fi, sudah, ya, istrinya tidak tersinggung, tidak apa-apa. Mas mau menjadi orang maju dari sini, dunia dijalankan. Barakallahu, anaknya lagi. Ketika bapaknya main HP ini, kita jalan-jalan. Kok itu? Kalau teman, ayo. Sekarang anaknya tidak lagi disambut dengan ramah-tamah karena HP. Tidak lagi bisa, sudah sempit waktunya sama istrinya. Sempit waktunya sama anaknya. Sempit karena habis waktunya di depan HP yang nyentrik dan baru tersebut. Anaknya tidak diperhatikan, anaknya telanjang, anaknya bagaimana menutup Allah atau subhanallah, jangan tahu. Beliau ini salah satu gambaran lo, bahwa dunia itu benar-benar akan melalaikan dan menjadikan terbelakang seseorang dari akhirat. Bahkan tidak sedikit seseorang barakallahu fikum buta lagi. Yang tadinya Al-Quran, masya Allah, sering di tangannya. Tiba-tiba ketika punya HP baru, sudah jarang lagi memegang Al-Quran. Kalaupun dia ingin membaca Al-Quran, tidak lagi yang ada di rumahnya atau yang ada di lemarinya dari HP. Ya, sebentar, tidak kuat. Tidak akan betah memakai HP itu, Al-Quran yang ada di HP ini. Tidak akan betah. Kenapa? Karena di situ ada barakallahu fikum yang mengundang dia untuk tidak khusyuk membacanya. Ya, apa yang dipegang dari HP itu sudah tidak khusyuk membacanya. Ya, pikirannya tidak berada di dalam Al-Qur'annya, berada di apa yang masuk, apa yang keluar. Apalagi ketika baca Al-Qur'an bunyi teng, bunyi tung, bunyi teng. Dan seterusnya, bagaimana akan khusyuk rahimani wa rahimakumullah jannah. Berarti, apa yang beliau katakan, benar-benar turmi wa tufi. Tidak hanya itu saja. Dunia akan bisa menjadi penyebab menolak sebuah kebenaran barakallahu. Menolak sebuah kebenaran yang datang kepada diri kita sendiri. Kita salah dan keliru. Ketika diingatkan, ketika dinasihatkan, kita menolak bimbingan dan arahan itu. Kenapa? Karena kita ingin dunia barakallahu. tidak hanya sifatnya dunia harta benda, tetapi sanjungan, pujian, kedudukan, dan seterusnya, sampai menyebabkan kita menolak kebenaran hasilah wa hasilah kumullahu jalan. Semoga Allah jalla wa'ala menjaga saya dan segenap ikhwani ahlus sunnati wal jamaah. Tentu ini juga tidak kalah berbahaya dari tipi roja atau yang semisalnya, masuknya alat-alat modern ke rumah-rumah ahlus sunnati wal jamaah. Memang antena di rumahnya tidak ada, parabola di rumahnya sudah tidak ada, tetapi lewat antena HP-nya bisa mendengar, bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada ahli sunnah wal jamaah agar berhati-hati di dalam mendidik anaknya di masa sekarang ini. Jangan sampai dia bisa bermain dengan hati Anda. Taruh di tempat yang tinggi, amankan, kunci dia, kasih apa sebenarnya dia. Berikan sandi-sandi yang tidak bisa dibuka oleh anak itu. Jangan sampai Anda yang menjadi pengajar. Ya, barakallahu fiik. Kalau Anda ingin melihatkan peristiwa yang berbahaya terkait dengan jihad, misalkan, jangan lepas kontrol dari Anda. Benar, ya sudah, selesai. Hapus semuanya. Barakallahu fiik. Kalian sudah lihat. Nanti, kalau kebiasaan ada yang seperti itu, berbahaya, barakallahu fiik. Hadidani wa hadidakumullahu jalan. Memang berat mendidik anak. Lebih berat lagi mendidik diri kita sendiri. Karena iman itu naiknya. Turunnya turunnya barakallahu fiik. Naiknya satu langkah. Ya, kalau kita melangkah lagi, turun lagi. Naik sedikit langkah. Turunnya lebih banyak lagi. Demikianlah iman yang kita miliki, barakallahu fiik. Kalau sekiranya masuk semua nanti, kita dan tidak menyangka dan menduga kalau ini akan merusak anak-anak kita. Jangan heran kalau anaknya enggak mau ngaji lagi. Kok malah anak saya ngaji? Siapa yang salah, mbak? Siapa yang salah dia lagi? Anda yang menjadikan dia lalu di barat kembang. Anda yang menjadikan dia tidak punya semangat belajar lagi. Barat kembang. Rahimani wa rahimakumullah. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan sebenar ikhwan. Ya, agar kita sama-sama menjaga dan melindungi diri kita. Barat kembang. Tanamkan. Termasuk langkahnya selamatkan diri kita. Kita ingatkan istri kita, kita ingatkan anak kita. Kalau belum teringatkan dan menasihat, apa? Ayo berikan bimbingan, arahan kita sebagai seorang suami. Tapi jangan sampai kita yang terbawa oleh mereka. Ingatkan barakallahu fiik. Insya Allah, kalau sang istri masuk hidayah, mendapatkan hidayah melalui tangan kita. Anak-anak kita akan terbimbing. Anak-anak kita akan terarahkan. Anak-anak kita karena pertanggungjawaban terkait dengan anak bukan cuma di dunia saja, tetapi akan dibawa menghadap Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum. Maka ma'asyiral ikhwah, saya tentu mengingatkan yang mungkin pahit untuk didengar oleh ikhwana, tetapi saya cinta karena Allah Jalla wa Ala. Kita tadi ingat mengingatkan, tadi menasihati barakallahu fiikum, agar jangan sampai kita yang gagal lulus dari sebuah pintu, gagal dari banyak pintu. Rahimani wa rahimakumullah. Tadi pengumuman sampai jam 5 sore, jam 5 dilanjut bahasa asal dengan ini panitianya seperti ini. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lakukan sedikit nanti ba'dal hadwar insyaallah. Lalu kemudian kita barakallahu fikum, ya, tutup imma dengan tanya jawab atau kita tutup langsung dengan doa kepada majelis. Ya, tentu tergantung dari saya karena saya kematerinya. Kalau saya berdalil gampang, la yukallifullah wa nafsan illa wus'aha. Tapi itu nanti. Kalau misalkan barakallahu fi, kita selesai, artinya mengambil faedah dari ketawaduan beliau, bagaimana rasa takut dan ada nasihat yang dilontarkan oleh beliau, tentu mendengarkan ucapan dan bimbingan beliau lebih berguna bagi kita dari saya menjawab pertanyaan barakallahu fi yang mungkin pertanyaan sering ditanyakan, sering mendapatkan jawaban dari para ulama atau dari ustaz-ustaz kita yang afdal minna, lebih afdal dari kita. Rahimahumullah wa barakallahu fi.